Dari IG LC Hakironia Rova. Mohon pencerahan Pak Ustadz Abdul Somad. Di daerah saya, letaknya di desa Anu, tiap sholat id selalu terpisah beda masjid antara wanita di majelis tertentu, pria di masjid. Apakah diperbolehkan sholat id terpisah antara wanita dan pria? Laki-laki perempuan tidak boleh ikhtilat, campur aduk. Oleh sebab itu maka tempatnya terpisah. Nah, kan Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, khutbahnya itu ada khutbah khusus untuk perempuan. Nabi bersama sahabat datang khutbah khusus untuk perempuan. Oleh sebab itu maka yang dimaksud teknisnya saya mesti lihat. Tapi yang jelas bahwa sholatnya sama tapi tempatnya berbeda, nah ini tak masalah, sah. Tapi ada sholat khusus laki-laki lalu sholat khusus perempuan, saya pikir tidak ada di Indonesia. Kita tetap satu sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya saja tempatnya yang terpisah. Wallahu a'lam bishawab.